aku ingin nemu itu dari Gus. Terus saya nanti. Lo, ya cuma ngono pertanyaanmu. Aku harus berkata-kata loh malah tak ingin ini. Bedanya ini. Sayang, kondelono atiku yang tak direkande, yo kakalekande. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Widodari, DJ Musik, Sika. Masuk ya party. Tondo sanang marang karena terpuruk sendiri dalam hampa dan kau datang merubah cerita. Yo, tanah merubah cerita, okay. Merubah kahanan. Cari motomu ke pelangi, hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Yang tak direkandeng, yo kakalek dari PC Musik menyapa topo lah ae nunggu sing menak ngono. Ora enak.